aja podo nangis. Lungaku mung sedelo, aku pengen makaryo. Muka-muka ora ono rupi dong. Sing tak suwon dongamu sesuwe melungaku. Percaya karo aku, tenten ono nanti sak tekanku. Percaya aku.